الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله فإن شاء الله تعالى kita melanjutkan dari kajian tafsir kita masih pada juz ke-29 masuki surat yang setelahnya. Setelah Al-Haqqah adalah surat Al-Ma'arij. Dan surat Al-Ma'arij disebut juga surat Sa'ala Sa'il karena awalnya seperti itu, sebagaimana juz Tabarak, karena diawali dengan Tabarakalladzi biyadil mulk. Dan surat ini juga adalah surat Makkiyah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'ruju al malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bertanya seorang penanya atau meminta untuk diturunkan azab kepada mereka atau kepadanya, azab waqi', dia menantang, meminta diturunkan azab kepadanya. Lil kafirina laisa lahu dafi', sementara azab tersebut tidak akan terhalangi, bakal pasti menimpa orang-orang kafir. Ya, jawab Allah. Minallahi dzil ma'arij. Datang dari sisi Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Al-ma'arij jamak dari mi'raj. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat naik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula ruh naik kepadanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada suatu hari yang lamanya selama, yaitu perjalanan 50 ribu tahun lamanya. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabar yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka itu melihat hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, sementara kami memandangnya dekat. Kita baca keterangan Syekh Sa'di Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah terkait dengan tafsir surat ini. يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا. الله سبحانه وتعالى berfirman dengan menerangkan kondisi kejahilan para penentang dakwah, bagaimana mereka istijaluhum wastijalihim bi'adzabillah. Allah terangkan, ya, mereka meminta disegerakan turunnya azab Allah, ya. Dan Allah sebutkan hal yang demikian dalam rangka istihzaan, mengolok-olok mereka dengan sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'annutan, dan untuk memberatkan mereka, wa ta'jizan, dan untuk melemahkan mereka. Dan untuk melemahkan mereka. Sa'ala sa'ilun ay da'ada'in, meminta ya, seorang dari mereka meminta ya, seakan-akan menantang begitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mustaftaha mustaftin ya, minta dibukakan ya, minta diturunkan bi adabi waqi, dengan adab yang menimpa. Kemudian Allah jawab lil kafirina, adab tersebut terhadap orang-orang kafir, laisa lahu dafi, tidak ada yang dapat menahannya. Adab itu akan menimpa untuk orang kafir. Kenapa? Listihqaqihim lahu, karena memang mereka berhak menerimanya. Bikufrihim wa inadihim, bak di sini bak sababiyah, karena sebab kekufuran mereka, karena sebab kekafiran mereka dan penentangan mereka, maka mereka pasti akan tertimpa adab. Laisa lahu dafi, tidak ada yang bisa menahan adab tersebut, minallah, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu laisa lihadzal adab alladzi ista'jala bihi man ista'jala min mutamarridil musyrikin ahadun yadfa'uhu qabla nuzulih, bahwa adab ini yang diminta untuk disegerakan oleh orang yang memintanya dari kalangan mutamarridi al-musyrikin, orang-orang bebal, orang-orang keras kepalanya, musyrikin, tidak ada seorang pun ahadun yadfa'uhu, yang dapat menghalaunya. Kalau adab dari Allah sudah diturunkan menimpa satu kaum, menimpa siapa yang Allah kehendaki seperti orang-orang kafir tersebut di dunia atau di akhirat, maka tidak ada seorang pun ahad yadfa'uhu, yang dapat menghalaunya. Qabla nuzulih, sebelum turunnya ditahan sehingga tidak jadi kena, tidak mungkin. Aw yadfa'uhu ba'da nuzulih, atau bahkan menghentikan atau mencabutnya, mengangkat musibah setelah terjadinya menimpa mereka, menahan supaya tidak kena, tidak ada yang bisa, dan menghilangkan apa yang sudah terkena supaya kemudian terangkat musibah itu, berhenti dan tidak berlanjut, juga tidak ada yang bisa. Sebab itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah la ya'jizuhu syai'un fil ardi wa la fis sama. Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya di langit ataupun di bumi. Dan Allah al-wahidul qahhar, yang maha tunggal dan maha perkasa, maha kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika Allah telah menurunkan suatu bencana, musibah atau adab, siksa atas suatu kaum atau orang yang Allah kehendaki di dunia ataupun di akhirat, tidak ada seorang pun yang bisa menghalau atau mengangkatnya. Disebutkan Syekh Sa'di, wa hadza hina da'a an-nadhr Ibnu al-Harits al-Qurashi au ghairuhu. Ayat ini juga berkaitan ketika seorang tokoh dari musyrikin ya Quraisy, namanya An-Nadhr Ibnu al-Harits au ghairu, atau mungkin juga yang selainnya yang semisal dengan dia dalam kekafiran, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Faqala, yang dia mengatakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat lain, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adabin alim. Ya Allah, apabila memang dakwah ini benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila memang yang dia sampaikan itu benar datang dari sisimu, maka turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ini tantang mereka. Ya, saking mereka yakinnya dengan ajaran nenek moyang mereka, dan begitu benci dan menentangnya mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang yang tidak disukai, bukan seseorang yang pembohong, bukan seorang yang dikenal dengan aib celah, baik dari sisi nasab ataupun yaitu sifat. Mereka kenal sebagai seorang yang dari keturunan mulia, keluarga yang baik, sifatnya luhur, Namun tidak lain dan tidak bukan beliau dibenci dan ditentang ketika membawa sesuatu yang menyelisih ajaran nenek moyang mereka, sehingga mereka ya membela dengan buta mata, buta hati. Ya, mereka membela ajaran bapak moyang mereka tersebut dan mencemooh, membenci, menentang sekuat tenaga dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW karena bertentangan dengan ajaran dan tradisi mereka. Maka mereka mengucapkan ucapan-ucapan penentangan yang menunjukkan ketidakpenerimaan mereka terhadap dakwah tersebut, seperti yang Allah nukil di surat lain tadi. Allahumma in kana hadza wal haqqu min indik, ya Allah, jika memang benar ini datang kebenaran dari sisimu, maka turunkan hujan batu dari langit kepada kami atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ila akhir ayat. Sampai begitu beraninya mereka menantang seperti itu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat yang setelahnya langsung, ya. Isa'ala sa'ilum bi, atau di surat ini Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilum bi azab waqi', telah meminta seorang yang meminta untuk diturunkan azab. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Azab itu pasti akan menimpa orang-orang kafir, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menghalaunya seorang pun. Dafi' isim fa'il dari dafa'a yadfa'u, menolak, ya, disebut daf'ul bala, menolak bala, menolak musibah, menolak bencana, menolak azab yang Allah turunkan, tidak akan ada yang bisa menghalau. Allah timpakan kepada siapa? Lil kafirin, orang-orang kafir. Maka Syekh mengatakan fal azabu la budda an yaqa alaihi min Allah. Maka azab itu pasti, ya, tidak bisa tidak akan menimpa mereka orang-orang kafir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena telah Allah umumkan lil kafirina laisa lahu dafi' min Allah lil ma'arij. Dari Allah pasti cepat atau lambat akan menimpa mereka orang-orang kafir yang menentang dakwah ini. Fa imma an yu'ajjila lahum fid dunya wa imma an yu'akhkhira anhum ila al-akhirah. Hanya saja, ya, kadang Allah memang segerakan langsung di dunia sebelum akhiratnya, ditimpakan bencana kepada mereka di dunia, atau terkadang Allah kehendaki untuk ditunda, yu'akhkhir anhum ila al-akhirah. Di dunia dibiarkan mereka bersenang-senang, berfoya-foya dan tidak diazab, disiksa, ditimpakan bencana, bahkan mungkin tidak pernah sakit dan seterusnya, sampai ketika didatangi oleh utusan dari utusan Allah, dari malakul maut, ya, malaikat penjemput kematian. Kemudian dia begitu melihat pemandangan mengerikan dan terlambat baginya bertaubat ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, dan begitu seterusnya dia akan mendapatkan azab demi azab di alam barzakh, di alam kuburnya, di waktu ketika dibangkitkan, ya, di ketika kondisi-kondisi dari huru-hara hari kiamat, siksa tidak akan, yaitu lepas dari orang kafir, sampai dia disiksa kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kemudian Syekh Al-Mata'ala mengatakan, "Falau arafu Allah taala wa arafu 'azamatahu wa sa'ata sultanihi wa kamala asma'ihi wa sifatihi" lamasta'jalu walastalamu wa ta'addabu. Seandainya mereka mau mengenal Allah dengan sebenarnya, mengenal keagungannya, kemahaluasan kerajaannya, kemahasempurnaan nama-nama dan sifatnya, tentu mereka tidak akan justru meminta disegerakan azab, dan mereka justru akan memasrahkan, ya, kepada urusan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'addabu, dan bersikap adab, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza akhbara ta'ala min azamatihi ma yudaddu aqwalahum al-qabih. Oleh karenanya Allah memberitakan di ayat-ayat setelahnya sesuatu yang menunjukkan kemahaagungannya, yang itu kontradiksi dengan ucapan mereka yang buruk tadi, minta segerakan turunkan kepada kami, ya, azab dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, ya, Allah kadang dan Allah jika berkehendak sesuatu, inna ma'amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu terjadi, tinggal mengatakan kun, terjadi maka pasti terjadilah. Apakah gunung diangkat, ya dibalik, ditimpakan suatu kaum, ataukah suatu kaum itu ditenggelamkan ke dalam bumi berikut dengan rumah-rumah mereka, atau Allah datangkan samudra banjir bandang kepada mereka hingga habis tersapu, atau angin yang kencang, atau suara yang keras yang tidak kuat mereka tahan, atau berbagai macam azab dan bencana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, mudah bagi Allah. Namun terkadang ada hikmah Allah Subhanahu wa taala menahan mereka dan beberapa hal seterusnya. Faqala, maka Allah mengatakan, minallah, azab itu akan datang pasti kepada orang kafir kalau tetap mereka bersikukuh di atas kekafirannya. Akan datang azab itu kepada mereka, tidak ada yang bisa menahannya. Minallah, azab itu akan datang dari sisi Allah, zil ma'arij. Allah yang memiliki tempat-tempat tinggi, tempat-tempat naik. Zil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Yang dimana para malaikat dan ruh naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sejumlah nukilan riwayat dari mufassirin tentang makna al-ma'arij, ya. Tempat-tempat naik di sini suatu yang menunjukkan yang tinggi. Apakah di situ secara hissi memang suatu yang menunjukkan tempat tinggi? Ma'arijus sama, seperti dinukil dari Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas, mengatakan lil ma'arij, yakni ma'arijus sama, tempat-tempat naik di langit, ya, berlapis-lapis naik, ya, satu lapisan langit ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, hingga sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma'arijus sama. Atau yang dimaksud adalah tempat-tempat naik, ya, berupa amalan saleh, berupa, dan begitu pula juga ke mahatinggian dan sifat-sifat yang mulia, ya, sebagaimana disebutkan dari Ibn Abbas, lil ma'arij yakni al-ulu wal fawadil, yaitu yang memiliki ketinggian dan sifat-sifat mulia, fawadil, memiliki fadilah, ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya, Allah al-Ali yang maha tinggi, sifatnya adalah ulul zat, ulul sifat, ulul qahr, maha tinggi sifatnya, bukan sifat rendahan, ya, maha kuat, maha benar, ya. Kemudian maha hidup, ya, tidak mati, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lemah, tidak capek, tidak, ya, mati dan seterusnya. Dari sifat-sifat rendah, tapi ini sifat-sifat tinggi. Maka memiliki ulu sifat, sifat-sifat yang tinggi. Tapi juga ulu zat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di, yaitu zatnya berada di tempat yang tinggi. Ya. Dan begitu pula halal makhluknya ada di bawahnya. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allah juga Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Allah Al-A'la, tidak ada, laisa fawqahu syai', tidak ada yang lebih di atasnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Maka di sini Allah memiliki ketinggian, disebut ada yang berupa hissiyah, memang tinggi tempatnya, atau tempat-tempat naik tinggi dari sisi keutamaan, sifat-sifat mulia dan seterusnya. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, ini dua-duanya semua, ya. Apa yang dinukil dari Ibn Abbas, apa yang dinukil dari Mujahid, tidak ada yang salah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik itu semua. Ya, Allah juga pemilik tempat-tempat yang tinggi, Allah pemiliknya, ya. Dan juga apa-apa yang naik ke sisinya, yaitu makhluknya, ciptaannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat ketinggian dan keutamaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala zil ma'arij, ya, mencakup itu semua. Baik. Adapun Syekh As'ad bin Ta'ala di sini beliau menyebutkan, yaitu ai zul uluwi wal jalal wal 'azamati wat tadbir li sa'iril khalqi. Allah zil ma'arij, yaitu yang memiliki ketinggian dan keagungan, al jalal, kemuliaan. Memiliki ketinggian, keagungan atau kemuliaan dan keagungan. Wa tadbir li sa'iril khalq, dan memiliki pengaturan terhadap seluruh makhluk. Allah berwenang dan Allah maha kuasa untuk mengatur apa yang dikehendakinya. Ini begini, ini begitu, semua makhluknya, semuanya tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kehendaki. Ya. Alladzi ta'ruju ilaihi al-malaikah. Naik ke sisi Allah para malaikat. Bima dabbaraha ala tadbirih. Sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ruju ilaihi ar-ruh. Dan naik ke sisinya ruh. Dan di sini juga ada khilaf di antara ulama tafsir. Ar-ruh di sini, dan di sini mufrad kita tahu. Apakah alif lam di sini? Tentunya untuk menunjukkan lil ahad yang dimaksud ar-ruh, ar-ruhul amin, ruhul kudus, Jibril alaihissalam. Karena kalau disebut ruh, umum kadang-kadang di sebagian ayat yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam, ruhul kudus, ruhul amin. Malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diserai urusan wahyu. Yang dengan itu ada kehidupan qalbu, ya, bagi hamba-hambanya melalui para rasul, diturunkan melalui Jibril. Semua nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dari awal hingga akhir diserahkan kepada satu ini, Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Ataukah yang dimaksud ar-ruh di sini alif lam lil jins, menunjukkan jenis. Semua ruh meskipun bentuknya mufrad tunggal, tapi yang dimaksud semua ruh, semua yang memiliki ruh, ya, termasuk di sini ya, apa yang disebut, yaitu disebutkan yang ada dalam nas yang akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia ketika dicabut nyawanya, sebagaimana dalam hadis Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu, perjalanan ruh baik seorang mukmin atau seorang kafir cuman ada lain kondisi dan nasib roh tersebut. Tapi awalnya naik semua. Ada yang diizinkan terus, ada yang disuruh balik. Tidak dibukakan pintu langit. Tapi awalnya telah dicabut bawa naik. Maka roh di sini ada yang memaknai itu semua roh, roh manusia. Ya. Apa yang disebut. Syekh mengatakan, ya, ta'arruju ilaihi ruh, naik ke sisi Allah roh. Ruh-ruh, arwah-arwah begitu ya. Wahada ismu jinsin yashmal al-arwaha kullaha. Inilah isim jenis mencakup segala macam arwah. Barraha wa fajiraha. Arwah orang baik. Orang-orang baik atau orang-orang fajir. Wahada indal wafah. Ini ketika kematiannya. Setelah dicabut, dinaikkan sisi Allah. Entah satunya berbau busuk. Kemudian para malaikat tanya, siapa ini? Bau busuk dari mana? Ini siapa ini? Rohnya siapa? Karena dia kafir tuh. Ataukah yang wangi? Siapa ini? Dan seterusnya. Apa beda, entah sikap dan kondisinya, namun sama-sama dinaikkan pertama. Fa'amal abrar, kata beliau, fata'ruju arwahuhum ilallah. Ada pun orang-orang baik, maka dinaikkan arwah mereka ke sisi Allah. Yang oleh para malaikat yang ditugaskan. Fayu'danu laha min sama ila sama. Maka diberi izin. Jadi dibukakan pintu langit dunia, naik ke atasnya lagi, lapis langit yang berikutnya, minta izin lapis atasnya berikut. Terus 7 lapis langit dibukakan, pintu-pintu langit yang ada penjaganya terus dibukakan, lanjut naik ke atas, lanjut lagi, hatta tantahiya ila sama allati fiha Allah azza wa jalla. Sampai berhenti pada langit yang dimana di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sekali lagi menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala fis sama. Dan makna fis sama kadang bukan selalu di tempatnya dan butuh kepada sama. Di atasnya, contoh di ayat Al-Qur'an, Fir'aun itu mengancam para penyihirnya itu. Kalau berani murtad dan mengikuti Musa, la usallibannakum fi judu'in nakhl. Aku akan salib kalian di batang-batang pohon kurma. Disebut la usallibannakum fi judu'in nakhl. Fi itu apa maksudnya? Disalib, dimasukkan di dalamnya kayu? Enggak, tapi di atas tiang kayu. Ini ada tiang panjang batang kurma, kemudian dibikinkan tiang salib, dicentel gitu di situ. Maka makna fi judu'in nakhl yakni ala judu'in nakhl. Dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Ya, ini anehnya kadang sebagian mereka, kadang ada yang berdalil dengan bahasa saja tapi enggak mau melihat nas, ya. Kadang-kadang ya mereka pakai akal mereka dan melalaikan lughah, padahal kadang mereka pakai lughah untuk menentang nas, ya. Ini kan maksudnya begini, secara lugu ada makna istawa itu istaula, makna ayat dimaknakan begini, ditakwilkan secara lugu. Padahal jelas-jelas ada nas yang menunjukkan tidak seperti itu. Mereka mendahulukan sisi bahasa. Dan ketika ada sisi bahasa Arab tidak cocok dengan akal mereka, mereka pakai akal mereka dan sisi-sisi bahasa ini dibuang semua. Padahal ada ma'ruf dalam bahasa Arab, fi itu kan bermakna ala, ya. Bukan berarti kalau Allah hissama, dan dalam banyak hadis seperti itu, ya. Ya. Sampai kemudian mereka rela untuk menentang dan mendoifkan hadis yang ada di Sahih Muslim. Padahal mereka ini, ya, dan kita tahu bahwa masalah asma wa sifat ini itu kan ada lima dari kelompok, ya, pokok dalam ahlul bid'ah, ya. Ada, ya, khawarij, ya, di masa, ya, datang cikal bakalnya awal-awal, kemudian qadariyah, kemudian ada, ya, rafidah, kemudian ada murjiah, dan terakhir ada jahmiyah. Yang terakhir, yang jahmiyah menetapkan apa, menolak nama dan sifat. Kemudian pecahan daripada masing-masing lima ini punya kelompok-kelompok lagi, jadi 72 kelompok. Di antara pecahan-pecahan jahmiyah ini ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah. Ini kelompok-kelompok daripada Jahmiyah ini. Ada Jahmiyah asma wa sifat tolak kabeh semuanya, Mu'tazilah. Ada yang kemudian menetapkan nama tapi sifat enggak mau, Mu'tazilah. Ada yang hanya menetapkan nama semua, sifat juga tetapkan tapi cuma 7. Selain yang 7 enggak. Kenapa kok ditolak? Karena dikhawatirkan menyerupakan dengan apa namanya, menyerupakan dengan makhluk. Ya. Mereka menetapkan al-hay, al-haya dan seterusnya, hidup, mahidup. Kok kenapa mereka tetapkan? Karena Allah itu nggak pernah mati, ya. Maka kehidupannya beda dengan kita. Loh, bukankah kita juga disebut hidup? Iya hidup. Allah juga hidup. Kita hidup. Tapi kita hidup akan mati. Allah hidup tidak akan mati. Nah kalau begitu sama. Dengan begitu seperti yang lain, ilmu kenapa enggak ditetapkan Allah al-alim misal? Karena kalau kita tetapkan Allah alim, maha berilmu, kan ada juga orang alim, ulama, nanti menyerupakan Allah dengan anda. Ilmunya Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan, tidak akan tertimpa kepikunan, ilmunya terus tetap. Sementara seorang alim, sebelum dia tahu, ya enggak tahu dulu, belajar dulu. Sebelum hafal hafid Quran, ya belajar baca, belajar satu juz, dua juz. Dan kalau sudah hafal pun kadang pikun, kadang lupa. Kalau Allah tidak, ya ini sama. Kenapa kok gak ditetapkan? Dan yang lain-lainnya, pecahan dari pecahan mereka. Nah sebagian mereka, tokoh seperti yang di, ya, Nusantara ini, ada yang mereka yang mengatakan garis lurus lah atau apa. Tapi dari kalangan Asy'ariyah ini mendoifkan hadis yang ada di Sahih Muslim. Ketika ada hadis Muawiyah itu bin apa, ketika apa, ada seorang budak wanita yang dia tempeleng kemudian menyesal, dibesarkan urusannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah lebih kuasa terhadap dirimu untuk menyiksamu daripada engkau terhadap budakmu. Dia takut, maka kemudian afala utikuha, kalau begitu saya bebaskan saja Rasulullah, sudah saya enggak masalah yang jaga kambing siapa, terus jawab, pokoknya selamat dulu. Saya menyesal tadi karena dia jaga, ternyata ada kambing yang dimakan serigala, emosi ditempeleng, kemudian ditakut-takut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat seperti itu kepada budak. Ya, ya kalau tidak mau Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa terhadapmu daripada engkau terhadap budakmu. Dia ingin membebaskan. Maka Nabi mengatakan, bawa dia ke sini, ya, supaya ditanya-tanya dahulu. Maka budak tadi ditanya, man ana, siapa saya, anta Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Allah di sama, Allah di langit. Maka Nabi mengatakan, i'tika fa inna mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang wanita beriman. Maka Nabi selesai membenarkan jawaban wanita tadi, budak tadi, Allah itu di langit, Allah di sama. Kalau itu jawaban salah, maka tentu tidak akan dibenarkan oleh Nabi selesai, ini wanita beriman, bebas. Dan anehnya mereka kadang melemahkan hadis-hadis seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kaidah dan atau akidah kita. Ya. Nah, dari mana datangnya akidah kalau bukan dari nas? kalau bukan dari dalil Al-Quran hadis, ya, menentang dari keyakinan mereka, sehingga yang dikalahkan hadisnya yang dibuang. Padahal harusnya ya yang kita benahi itu pola pikir kita, pemahaman kita. Yang dibenahi adalah sikap kita kalau bertentangan dengan ayat atau hadis. Bukan kemudian menyalahkan ayatnya keliru, hadisnya lemah. Kecuali kalau ilmiah, hadisnya dhaif. Oh, ada begini, begini, begini. Dan itu betul-betul konsisten, ya. Bukan karena ada maunya. Ya, mereka mencela, mencemooh. Ketika Syalbani pernah melemahkan sebagian di antara hadis segelintir yang ada di Sahihain Bukhari misalnya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan jelas. Dengan ilmiah, karena ada begini begini, dan itu sangat jarang dan ijtihad. Mereka menghabisi betul-betul ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, padahal cuma berapa sih hadisnya. Dan ketika dibicarakan, sementara mereka menolak hadis Sahih Muslim karena semata enggak cocok dengan kita mereka. Ini suatu hal, beberapa hal banyak tanakut dari contoh mereka. Dan dalil-dalil yang lain itu banyak mutawatir menunjukkan Allah di langit, banyak sekali. Bahkan orang awam yang belum belajar pun mereka berdoa mengangkat tangannya. Kemana kalau bukan ke langit? Dan dalil-dalil yang banyak, banyak sekali sampai ribuan apa yang disebut oleh para ulama rentera dari ayat-ayat ataupun hadis. Ayat banyak sekali, amin tuman bisama, apakah kalian percaya yang ada di langit? Nabi sallallahu alaihi juga ketika membagi ghanimah ada yang menuduh ini tidak adil. Maka Nabi mengatakan ala ta'manuni atau faman ya'dil illam adil, siapa yang lagi bisa berbuat adil kalau aku pun dianggap tidak adil? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini yang dipercaya oleh yang di langit? Ya, siapa yang dimaksud kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan banyak sekali dari ayat hadis-hadis seperti ini. Dan Nabi berdoa Allahumma syahad, tunjuk ke atas, Allahumma syahad, mengisyaratkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas sana. Kembali ke sini, maka roh orang-orang yang baik dibawa ke atas, dibukakan pintu langit, kemudian lapis demi lapis naik ke atas, naik ke atas, diberi izin sampai ke tempat yang ada di situ Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kemudian disebutkan fa tuhayyi rabbaha wa tusallimu alaih, maka roh orang yang baik itu mengucapkan salam penghormatan, mengucapkan salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahdha, ya, puji-pujian dan salam, wa tahdha biqurbihi, ya, wa tabtahij bidunuwi minhu, dia berbangga dan senang dengan bisa dekat dengan Allah, senang, puas, bangga. Ya, dan itu waktunya, kalau di dunia tidak boleh. Ya, seorang membanggakan dirinya, amalnya, lalu senang, puas, tentram dan seterusnya ketika bisa diizinkan langit demi langit dan bisa rohnya dekat kepada Allah SWT. Ataupun dibangkitkan badannya, ini belum saatnya, karena ini belum kiamat. Ini masih ketika dicabut nyawanya. Wa yahsulu lahu laha minut tana wal ikram, ya, wal bir wal i'zam. Maka dia pun mendapatkan dari sisi Allah as-sana, pujian, wal ikram, pemuliaan, wal bir, kebaikan, wal i'zam, dan pengagungan. Dapat pujian, kemuliaan, ya, pemuliaan, pengagungan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma arwahul fujjar fata'ruju fa idza wasalat ila as-sama' ista'zanat falam yu'zan laha wa u'idat ila al-ardh. Adapun arwah orang-orang fajir, dia naik ke atas, setelah dicabut tetap dibawa naik ke atas, seberapa pun bau busuknya dan seterusnya tetap dibawa atas perintah Allah. Namun ketika sampai ke lapis langit, ya, baru lapis langit dunia belum sampai mana-mana, lapis langit yang di situ ada penjaganya, ista'zanat, minta izin, falam yu'zan laha, tidak diberi izin untuk lanjut masuk, tidak diberi izin. Wa u'idat ila al-ardh, maka dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke, yaitu ke apa, ke alam barzakhnya, alam kuburnya. Tsumma dzakara al-masafah allati ta'ruju ila Allah fiha al-malaika wal arwah. Kemudian setelah itu di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di masih di ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jarak perjalanan yang ditempuh roh-roh tersebut, arwah-arwah tersebut. Lebih-lebih adalah arwah orang-orang baik yang bisa sampai ke sisi Allah, ya, yang di situ para malaikat dan roh-roh baik sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala dari mulai bumi. Berapa jaraknya? Sangat jauh. Wa anha ta'ruju fi yaumin bima yassara laha min asbab. Dia naik pada suatu hari di mana Allah telah memudahkan sebab-sebab baginya untuk bisa naik. Wa a'anaha alaihi, Allah bantu minal latafah wal khiffah, dengan ringannya, bukan berat, ya, rohnya ringan, mudah dibawa oleh para malaikatnya. Wa sur'atus sayr, cepat perjalanannya. Ma'anna tilkal masafah, padahal perjalanan itu ala sayril mu'tad, jika dibandingkan perjalanan biasa, miqdar khamsina alfan sanah, itu sejauh perjalanan 50.000 tahun jika orang mengadakan perjalanan dengan, ya, unta atau apa, jalan kaki. Kalau dari Madinah mau ke Mekah kan 10 hari, ya, itu perjalanan. Bukan dengan bis, bukan dengan pesawat, ya, tapi dengan perjalanan yang mereka biasa saat itu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Al-Qur'an turun, saat itu belum ada mobil dan seterusnya, disampaikan dengan perjalanan 1 hari, perjalanan 2 hari, perjalanan sekian. Bayangkan perjalanan, ya. Kalau orang sekarang nyepeda saja dari Indonesia sampai ke Mekah berapa itu? Ada yang berapa? 5 bulan atau berapa bulan, ya? Berapa bulan tamanya, ya? Ya tentunya dengan nyebrang mungkin 1 kali, ya, atau 2 kali kalau dari Jawa. Dari Jawa, Sumatera, Sumatera mana itu? Filipina. Filipina naik ke atas sudah daratan terus, ya. Sudah bisa lewat darat terus sampai atas, mungkin Vietnam, Laos, ya, Cina atau India, atau yang terus yang ke barat, barat terus sampai bisa ke Arab tanpa lewat laut lagi. Nah, mungkin bayangkan nyepeda aja berbulan-bulan. Ini contoh disebutkan bagaimana perjalanan 50.000 tahun. Artinya perjalanan dari bumi sampai ke langit yang di situ ada Allah itu panjang sekali aslinya. Namun di sini bisa dengan cepat dia, karena Allah mudahkan sebab dengan ringannya dan dengan dibawa oleh malaikat utusan Allah dibawa ke sisinya dengan kekuatan yang Allah izinkan, Allah berikan. Min ibtida'il uruji ila wusuliha, dari mulai awal roh-roh ini dan para malaikat ini naik sampai dia sampai mahuddalah, ya, apa yang disebutkan tadi yang dibatasi, wa matantahi ilaihi minal mala'il a'la, dan apa yang sampai kepada ujung ke tempat yang di situ ada Allah, tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah dari makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang ada di sana. Jaraknya seperti Allah sebut, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ya. Ada di antara jumlah mufassir seperti Ibnu Katsir rahimahullah memaknakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana itu pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah, yaitu disebutkan beliau menyebutkan juga beberapa dalil, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma min sahibikan zin la yu'addi haqqahu illa ju'ila safa'ih yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jabhatuhu wa janbuhu wa dhahruhu." Tidak ada seorang yang menyimpan timbunan emas, tidak dia tunaikan zakatnya, kecuali akan dijadikan lempengan-lempengan oleh Allah yang panas, disetrikakan kepada pemiliknya yang dia simpan tanpa dia tunaikan zakatnya. Di neraka jahanam disetrikakan kepadanya dahinya, pinggangnya, dan punggungnya. Hatta yahkumullah baina ibadi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Sampai Allah putuskan hukum-hukum di antara hamba-hambanya pada suatu hari yang perjalanannya perjalanan 50.000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung. Allah taala alam bisawab. Jadi dia menyebutkan di yaumul qiyamah, dia menyebutkan syekh di sini, yaitu perjalanan dari ketika ruh itu dicabut, meskipun belum terjadi kiamat, dia dicabut sampai diangkat ke sisi Allah dari malaikat dan ruh-ruh yang baik, arwah yang orang-orang baik yang bisa sampai ke sisi Allah, itu perjalanan sejauh perjalanan 50 alf sana. Dan sekali lagi, tidak menutup kemungkinan dua-duanya Benar, ya. Ya, yaumul kiamah seperti itu, dan di sini juga perjalanan 50.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di kemudian mengatakan, "Fahadzal mulkul azim." Inilah kerajaan yang sangat besar. Bukan hanya luas lebar ke samping, ke atas dari bumi sampai ke sana, ke atas tinggi sekali. Kerajaan yang sangat besar, wal alamul kabir, alam yang sangat luas, besar. Aluwihi wa suflihi, yang tinggi dunia atas ataupun yang bawahnya. Dari tanah ke bawah pun juga begitu, lapis langit. Ya, dari bawah dibur ke bawah. Mungkin di atas hanya cacing tanah, uret ini itu, tahun ke bawah lagi, ada lagi, ada lagi. Belum lautnya, laut kedalaman sekian dihuni ikan-ikan atas. Yang bawah lebih lagi, makhluk-makhluk bawah ada lagi, terus begitu, atas ke bawahnya. Jami'uhu qad tawalla khalquhu wa tadbiruhu al-aliyyil a'la. Kita lanjutkan sejenak. Tadi disebutkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu luas, baik alam atas ataupun bawah, dari langit ke atas ataupun dari bumi ke bawah. Jami'ahu qad tawalla khalqahu wa tadbirahu al-aliyyul a'la. Seluruhnya, yaitu telah Allah kuasai seluruhnya, Allah urusi dan Allah atur dari makhluknya seluruhnya. Makhluk ciptaannya diatur, diurusi oleh Al-Aliyul A'la, Zat yang maha tinggi dan yang paling tinggi. Allah, sebagaimana kita baca, Subhana Rabbiyal A'la, perintah Allah, Sabbih Isma Rabbiyal A'la, Allah yang paling tinggi, laisa fawqahu syai', tidak ada lagi yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Diatur semuanya dari sana oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha melihat, maha mengetahui semuanya. Fa'alima ahwalahum adh-dhahira wal batinah. Allah mengetahui semua keadaan makhluk-makhluknya tersebut, yang nampak oleh kita ataupun yang batinah, yang tidak nampak. Ya, alam jin, alam yang tidak, yang di dasar laut, yang di gelap malam, di semuanya Allah ketahui. Wa'alima mustaqarrahum wa mustaudaahum. Allah ketahui tempat tinggal mereka, tempat perginya mereka. Wa ausalahum min rahmatihi wa birrihi wa rizqihi. Allah sampaikan kepada mereka rahmat kasih sayangnya, kebaikannya dan rezekinya. Allah bagikan kepada mereka. Ma'amahu masyamalahu. Umum, mencakup mereka semua meskipun tidak sama satu dengan yang lain. Allah berikan jatah rezeki mereka masing-masing. Wa ajra 'alaihim hukmahu al-qadari wa hukmahu asy-syar'i wa hukmahu al-jazai. Allah berlakukan kepada mereka hukum-hukumnya secara takdir, hukum-hukumnya secara syar'i, dan hukum-hukumnya secara balasan. Hukum-hukum takdir akan terjadi hujan tanggal ini begini, ya, angin, awan mendung dibawa oleh angin ke arah sana, turun hujan di sebelah sana, yang sini tidak, di sana terjadi gempa, di sini tidak, di sini banjir, terjadi ini itu, pohon tumbang atau yang lain, terjadi kelahiran, terjadi seorang menikah dengan siapa, di mana, meninggal di mana, semua takdir. Wa hukum syar'i, hukum syar'i Allah atur. Diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk itu bayar zakat, diperintahkan ada yang sunnah, ada yang wajib, hukum-hukum syar'i, tentang hukum warisan, hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum-hukum yang ada juga Allah atur. Wa hukmul jazai, dan hukum balasan, ya, bahwa al jaza min jinsil amal, seorang akan dibalas. In khairan fa khair, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Fabu'san li aqwam jahilu azamatahu wa lam yuqaddiruhu haqqa qadrih. Maka betapa sial, celaka kaum yang mereka jahil terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyadari kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meletakkan, memposisikan Allah sesuai dengan kedudukannya. Seperti yang Allah sebutkan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih ila akhir ayat. Mereka banyak tidak mendudukkan Allah pada kedudukan yang semestinya, pada langit dan bumi, ya, seluruhnya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samawati wal ardu matwiyatun biyaminih. Dan seterusnya, fasta'jalu bil adzab ala wajhi ta'jiz wal imtihan. Bahkan sebagian mereka musyrikin ini meminta disegerakan azab, menantang, kalau memang benar, coba datangkan azab segera kepada kami sebagai bentuk, ya, ujian. Ya, fa subhanal halim, maka maha suci Allah yang maha lembut. alladzi amhalahum, yang masih menunda mereka, tidak langsung diberikan tunai azab langsung, ditunda. Wa ma ahmalahum, tapi Allah tidak melalaikan mereka. Nanti pada saatnya kalau mereka tidak bertobat, tidak berislam, ya tetap akan kena azab itu tadi, tapi masih Allah beri kesempatan. Wa adauhu fasabara alaihim, mereka menyakiti Allah tapi Allah menyabari mereka. Wa afahum warazaqahum, masih Allah ampuni, berikan kesempatan selama masih ada ruang taubat, dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Hadza ahadul ihtimalat fi tafsir hadhihi al-ayat al-karimah, inilah salah satu dari tafsiran ayat ini. Fa yakunu hadzal uruj was su'ud fid dunya li anna siyak al-awwal yadullu ala hadza. Maka yang dimaksud naiknya ruh tadi ini di dunia, karena itu konteks yang pertama menunjukkan hal itu. Namun Syekh menyebutkan wa yuhtamalu anna hadza fi yaumil qiyamah, ada kemungkinan juga ini yang dimaksud adalah pada yaumul qiyamah sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yuzhiruhu li ibadi fi yaumil qiyamah, Allah tampakkan hal tersebut pada hamba-hambanya. Min azamatihi wa jalali wa kibriyaihi, sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa akbaru dalil ala ma'rifatihi, ini termasuk sebesar-besar dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mimma yashahidunahu min urujil amlak wal arwah, dari naiknya para malaikat dan ruh. Sa'idah wa nazilah bitadabil ilahiyah wasyu'uni ar-rabbani fil khaliqah, dari naik dan turunnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan urusannya terhadap makhluk-makhluknya. Nya insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, bagaimana Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Fasbir sabran jamila, karena urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.